begini. Akhirnya kisah cintaku terluka, terluka di relung hati yang dalam. Ku coba tuh bernyanyi walau dalam sepi. Terima kasih.